Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi ihsani ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil 'azhim. Kembali dan terus kembali dibahagiakan oleh Allah. Kita duduk di majlisnya Allah. Bahkan kenikmatan ini bukan hanya karena ada siaran dakwah, cahaya hati ini tidak. Tapi memang kita menikmati Arifin bersama jamaah, sangat menikmati sholat berjamaah subuh di masjid. Kita lalui dengan kajian isyrak. Terima kasih keluarga besar NTT, melalui inilah kita bisa bersilaturahim. Dan silaturahimnya melalui dakwah lagi ya Ustaz. Ini guru-guru semua hadir, jamaah. Karena kita sering bertemu dalam majelis ini, tumbuh kami saling sayang, saling cinta. Inilah kecintaan dan saling cinta yang akan mendapat perlindungan Allah di akhirat nanti. Ijtama' alaihi wa tafarraqa alaihi. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Kalau bukan karena itu, tidak mungkin kita bertemu di sini. Makasih ya Allah atas hidayah-Mu. Kali ini kita mengkaji nikmat, apalagi nikmat Allah, apalagi yang kalian dustakan. Kembali bersama Ustaz Fadlan. Sebelumnya kita simak Taujih Rabbani. Silakan buka semua surah Ar-Rahman, surah ke-55 ayat 1-13. Silakan kita baca bersama bersama Ustaz Jainil Haq, imam dan muazzin Masjid Az-Zikra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Jazakumullah ya akhi billah Ustaz Jainil Haq. Allahu Akbar. 33 kali Allah ulang. 33 kali Allah ulang. Apa yang Allah ulang? Sampai Allah berulang-ulang menanyakan kepada kita. 33 kali Allah ulang. 33 kali Allah ulang. Apa yang Allah ulang? Sampai Allah berulang-ulang menanyakan kepada kita. Tolong nasihati kami Ustaz Fadlan yang mulia. Subhanallah. Walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allah subhanahu wa ta'ala 33 kali bertanya kepada hambanya di muka bumi. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Ini pertanyaan cinta dan kasih sayang dari Allah kepada hambanya. Seakan-akan di balik itu Allah belum menurunkan nikmat itu kepada kita. Belum cukup. Sehingga Allah bertanya itu kepada kita. Jangan-jangan sampai hambanya tidak kebahagiaan. Tidak mendapatkan nikmat itu. Ternyata nikmat itu telah Allah cukupkan. Allah tanya, nikmat Tuhan manakah lagi yang kamu dustakan? Mata Allah berikan, lisan, hidung, rambut, kaki, tangan, semuanya Allah berikan, bahkan isi alam semuanya Allah berikan. Bahkan Allah melebihkan makhluk atau hamba yang bernama manusia di atas muka bumi. Melebihi makhluk-makhluk Allah yang lain. Berupa akal dan pikiran. Dengan akal dan pikiran itu mereka mampu iqra, baca apa yang Allah ciptakan. Sehingga mereka mengambilnya bacaan itu untuk membuat energinya berpulang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hari-harinya tentu melaksanakan fungsi dan tugas utamanya adalah ibadah sepenuh jiwa untuk merasakan nikmat itu. Ada 3 kabilah yang berjalan dari Madinah ke Mesir. Masing-masing kabilah jumlahnya 10 orang. Kabilah yang pertama mereka jalan ketika mereka hendak masuk di kota Mesir. Ada suara yang keluar dari padang pasir kepada mereka. Wahai kabilah, kamu tidak ambil saya, kamu menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sedikit, kamu akan sangat menyesal. Kamu ambil saya dengan jumlah yang sangat banyak, kamu pun akan sangat menyesal. Allahu Akbar. Kabilah yang pertama 10 orang ini melihat ke timur, barat, selatan, utara, tidak ada orang. Tapi suara itu terus keluar dari padang pasir. Akhirnya mereka turun dari onta mereka. Masing-masing orang mengambil 1 genggaman pasir. Naik ke onta dan melakukan perjalanan menuju Mesir. Esok hari kabilah yang kedua juga jumlahnya 10 orang lewat padang pasir yang sama. Suara yang sama pun keluar kepada mereka. Kabilah yang kedua pun melihat ke barat, ke timur, utara, dan selatan. Tidak ada orang. Tapi suara itu terus keluar dari padang pasir kepada mereka. Mereka mengambil keputusan turun dari padang pasir. Masing-masing orang mengambil 1 kantong pasir. Naik ke onta dan melakukan perjalanan menuju Mesir. Esok hari kabilah yang ketiga pun melewati pada pasir yang sama. Mereka juga jumlahnya 10 orang. Suara yang sama pun sampai kepada mereka. Kabilah yang ketiga melihat ke timur, ke barat, utara, dan selatan pun tidak ada orang. Tapi suara ini terus keluar dari padang pasir kepada mereka. Mereka turun dari onta mereka, masing-masing orang mengambil 1 karung pasir itu. Allahu Akbar. Setiba jadi Mesir, kabilah yang pertama bertanya kepada kabilah kedua dan ketiga. Wahai kabilah kedua dan ketiga, apakah kamu melewati padang pasir dan mendengar suara dari padang pasir? Kabilah yang kedua mengatakan, iya. Lalu kabilah yang pertama dia buka hasil bawaan 1 genggaman. Ternyata isinya adalah intan dan berlian. Dia sangat menyesal. Allahu Akbar. Kabilah yang kedua begitu dia buka 1 kantong, diperhatikan oleh kabilah pertama dan kedua. Ternyata isinya pun intan dan berlian. Dia menyesal. Kabilah yang ketiga begitu dia buka isi 1 karung itu, dia pun menyesal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Keimanan jika sudah berada dalam jiwa kita, justru intan dan berlian tidak ada nilainya. Kecuali hari-harinya dekat kepada Allah. Maka marilah kita kembali. Fafiru ilallah. Lari cari Allah dengan keterbatasan yang kita miliki. Lari cari Allah dengan apa-apa yang telah Allah berikan kepada kita. Lari cari Allah dengan rahmat yang Allah telah berikan kepada kita. Agar kita tidak boleh lagi menangis ketika Allah bertanya tentang ayat ini kepada kita. Justru ketika Allah mengatakan, wahai fulan, kita berdiri di sepertiga malam, kita duduk menjelang waktu subuh, kita bersama-sama untuk menghadirkan jiwa kita kepada Allah, Rabbul Alamin. Kita berada di kantor tanpa melakukan apa-apa aktivitas keseharian kita lakukan, tetapi semuanya muara kepada perjumpaan kepada Allah, Rabbul Alamin. Allahu Akbar, ya Allah. Walaupun kita dalam keadaan kekurangan, tetapi karena kita merasakan nikmat ini untuk membuat orang lain mendapatkan nikmat yang dari Allah, justru itu membuat kita seakan-akan memiliki uang 1 billion di dalam rumah kita. Padahal kita telah mengajarkan nikmat yang Allah tawarkan kepada kita selama ini. Kita mengulangi bacaan ini dalam surat 55, kita tidak sanggup. Kita tidak kuat. Karena hitungan Allah kepada kita memang 1% di muka bumi. Tapi tawaran 99% itu Allah siapkan di surganya. Kenapa ketika 1% ini membuat kita dusta kepada Allah Rabbul Alamin, lupa, lalai kepada Allah Rabbul Alamin, sehingga ketika orang yang membaca surat 55, dia merebah badannya di atas tikar untuk menangis meminta ampun kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, aku fakir, aku hanya bergantung kepada Engkau. Aku tidak ada nilai jika hari ini Engkau tidak membuka hatiku dekat kepadamu. Menangis jika satu waktu sunnah saja terlewat. Menangis jika satu waktu keadaan hidupnya tidak ingat kepada Allah Rabbul Alamin. Sungguh menyesal kalau hanya sedikit yang dilakukan kepada Allah Rabbul Alamin. Sungguh mereka menyesal kalau melakukan yang banyak tetapi tidak dengan ikhlas kepada Allah Rabbul Alamin. Allahu Akbar walillahi alhamd. Ikhwah, waktu yang Allah berikan di dunia ini terlalu sebentar. Kita akan hidup di akhirat nanti selama-lamanya. Kabilah-kabilah itu sudah menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata semua kabilah itu menyesal. Apalagi yang tidak membawa apa-apa. Yang beribadah, yang beramal saleh saja menyesal amat sangat. Wa idza marru bilaghwi marru kirama walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang beriman bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat, dia tinggalkan demi meraih kemuliaan di hadapan Allah dan keselamatannya di akhirat. Orang-orang beriman tahu dunia ini bukan tempatnya. Wa inna darul akhirah lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benarnya kehidupan. Itulah yang membuat orang beriman serakah dalam amal ibadah, haus amat sangat dalam taat kepada Allah Jalla Jalaluh. Karena itu yang membuat dia bermujahadah. Malam ia qiyamul lail, dia lanjutkan dengan istighfar di waktu sahur. Wal mustaghfirin bil ashar wa bil ashari hum yastaghfirun. Ia lanjutkan dengan tadabbur Quran di waktu fajar. Lalu ia menikmati salat berjamaah di masjid. Ia jaga dirinya dengan berwudu, ia syukuri nikmat dengan sedekah. ia pun mohon rezeki dari Allah dengan sholat duhanya. Wajah yang selalu senyum, hati yang selalu ingat Allah, di mana, kapan, bagaimanapun, dan sibuknya dalam perbaikan kebaikan, sehingga tidak ada yang sia-sia di dunia yang sebentar ini. Semua menjadi nilai di hadapan Allah. Hidup seperti musafir yang memiliki batas perjalanan yang disebut dengan maut. Ikhwah, kita pulang kampung perlu bekal. Sekarang pulang kampung akhirat selama-lamanya amat sangat jauh. Bersegeralah mendekat kepada Allah. Kerahkan segala potensi untuk mendekat kepada Allah. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Afwan, lagi-lagi terbatas waktu. Beginilah kajian yang indah bersama guru yang mulia Ustaz Fadlan. Tidak terasa. Beginilah cara Allah beri nikmat iman kepada kita. Senang kajian ilmu mendekat kepada Allah. Jazakumullah Ustaz. Dan terima kasih, ini amal jariah semua anak-anakku sayang. Ini kura-kura, ada ayam, kukuku, ya, ada celengan, macam-macam. Ini terima kasih. Insya Allah diterima oleh Allah amal jariah. Dan anak-anak yang mengumpulkan ini menjadi anak yang saleh. Ibu-ibu yang mengajarkan anaknya ini menjadi ibu yang salehah. Bapak-bapak yang teladan menjadi bapak yang saleh. Silakan amal jariah hubungi kepada Akhi Awaluddin. Nomor telepon 0856-90010. Maafkan kami banyak hilaf. Jazakumullah Ustaz. Ustaz, semua ikhwah fillah. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.